Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, atas anugerah dan berbagai kebaikan ya Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur terhadap segala pemberian, dan hamba-hamba yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di siang hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi suatu pijakan untuk sebuah amalan yang salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, ibadah haji sebagaimana umumnya ibadah-ibadah yang merupakan pokok di dalam agama kita, ketentuan dari diterimanya dan besarnya pahala itu kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah kembali kepada keikhlasannya di dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan yang kedua, kembali kepada ketepatannya dan kebenarannya di dalam melaksanakan ibadah itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan ini hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Dan banyak dari kaum muslimin memperhatikan sisi keikhlasan, tapi kadang sangat disayangkan seperti yang terlihat pada keumuman jemaah haji, ada semangat di dalam melaksanakan ibadah, semangat di dalam menunaikan ibadah haji, hanya saja sering tidak mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara kadang menyebabkan ibadah tersebut berkurang pahalanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maka ini adalah inti dan ide atau dasar dari adanya ide untuk melaksanakan acara ini, agar supaya kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling ingat mengingatkan apa yang dengannya ibadah kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan juga kepada seluruh hadirin yang menghadiri acara ini, apakah dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang memang ingin menunaikan ibadah haji, atau dari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini untuk mengetahui hukum-hukum seputar haji. Sebab seorang hamba, kalau dia ingin menunaikan ibadah haji, belum memiliki kemampuan, tapi dia ada langkah-langkah mengarah ke sana dari niat yang baik, dan dia pelajari hukum-hukum seputar haji, dia bersiap, siapa tahu diberikan kemudahan dia menunaikan ibadah haji, maka hamba yang seperti ini lebih cenderung untuk dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keseriusannya dan menunjukkan niat yang baik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sifatnya pembahasan ringkas. Bukan pembahasan yang kita luaskan di dalamnya penyebutan masalah dengan uraian dalil-dalilnya, apalagi penyebutan silam pendapat di kalangan ulama. Tapi ini adalah pembahasan ringkas, memberikan gambaran bagaimana tuntunan ibadah haji itu secara lengkap. Maka untuk pembahasan ini saya poinkan menjadi beberapa, atau saya bagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan yang saya akan uraikan tentang beberapa etika bagi orang yang menunaikan ibadah haji, kemudian penjelasan tentang sebagian keutamaan haji, dan ke penjelasan tentang haji mabrur itu bagaimana. Iya. Kemudian setelah itu saya akan uraikan global amalan-amalan di dalam pelaksanaan ibadah haji, serta penjelasan rukun-rukun haji dan umrah secara global, supaya kita memiliki gambaran ringkas dasar pijakan yang dengannya kita sudah bisa mengukur ibadah haji itu kayak bagaimana. Setelah itu pembahasan yang ketiga, saya akan mendetailkan rangkaian amalan yang dilakukan oleh seorang yang berhaji. Iya, rangkaian amalan yang dilakukan oleh seorang yang berhaji dari awal hingga akhirnya. Dari bermula ia berangkat dari negerinya dan ia kembali meninggalkan Mekah setelah melakukan tawaf wada. Iya. Baik, jadi ini tiga pembahasan pokok yang insyaallah ta'ala kita akan uraikan di dalam kesempatan yang ringkas ini. Adapun pendahuluan di dalam menjelaskan tentang haji dan seorang yang ingin masuk di dalam ibadah haji, iya, dia tentunya mengharapkan haji yang dia lakukan adalah haji yang mabrur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah berikutnya itu adalah penggugur dosa antara keduanya. Jadi kalau dia umrah, setelah itu dia umrah lagi, tahun ini dia umrah, tahun depannya dia umrah lagi, maka antara dua umrah ini digugurkan dosanya. Dua umrahnya menggugurkan dosa antara keduanya. Kemudian Nabi bersabda, dan haji yang mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada pahala untuknya kecuali surga. Tidak ada pahala untuknya kecuali surga. Dan ini hadith masyhur di pembahasan haji, merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang ingin menunaikan ibadah haji, mendapatkan haji yang mabrur yang dengannya ia meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk mendapatkan haji yang mabrur ini, maka diperlukan beberapa perkara agar umrah seorang diterima dan hajinya menjadi mabrur. Maka hendaknya seorang yang melakukan umrah dan haji memperhatikan sejumlah perkara. Yang pertama, dia harus mengikhlaskan, mensucikan ibadahnya dari segala bentuk kesyirikan, riya, dan segala perkara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun kewajiban ikhlas, tidak boleh ada kesyirikan, sebab syirik itu membatalkan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Maka dasar pokok bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji, dia tuluskan ibadahnya kepada Allah. Salatnya hanya untuk Allah. Harapannya hanya untuk Allah. Rasa takutnya hanya kepada Allah. Dia menyembelih karena Allah. Bernadar karena Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Ini pokok yang harus ditanamkan. Ya, karena itu dari kekeliruan yang besar. Ada sebagian orang ingin menunaikan ibadah haji. Sebelum dia haji, datang dulu ke kuburan. Menyembelih tempat yang dikeramatkan. Ya. Sudah menyembelih begitu, nadar lagi, nanti kalau saya sudah selesai haji, saya akan datang lagi. Ya. Jadi ini menyelingi ibadah dengan hal yang menghancurkan ibadah. Dan dari fenomena yang kita lihat di musim haji, ya, sebagian dari jemaah haji, baru saja selesai ibadahnya, menunaikan ibadah haji di Mekah, kemudian pergi ke Madinah, setibanya di Madinah, dia minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Doa itu hanya kepada Allah. Enggak boleh kepada siapapun selain Allah. Apakah kepada malaikat, kepada nabi. Sebab itu semuanya dianggap pembatal amalan. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid-masjid, tempat sujud itu hanya untuk Allah. Jangan sekali-kali kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok yang harus disucikan keyakinan seorang hamba. Ketulusan hatinya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini inti yang memberkahi amalan. Iya. Dan memperbaiki amalannya. Selain daripada itu, dia hilangkan perasaan riya. Iya. Jangan sampai dia berangkat haji dengan niat supaya dia menyandang titel haji di depannya. Sudah dipanggil Haji Fulan dan Fulan. Ya, dan ini juga penyebutan Haji Fulan dan Fulan. Ini kebiasaan berjalan di tengah sebagian manusia. Tidak tahu dari mana asalnya. Iya. Sebab orang yang kalau dia sudah menunaikan haji, tidak perlu dia ribut-ribut mengatakan si Haji Fulan, si Haji Fulan. Cukuplah dia simpan amalannya. Semoga Allah menerima amalan tersebut. Kemudian dari masa dahulu, Nabi sudah haji. Tidak disebut Haji Nabi Muhammad. Abu Bakar sudah haji. Tidak ada yang menyebut di dalam sejarah Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab. Iya. Setelah itu haji kan ada umrohnya. Harusnya dia sebut Haji Umroh si Fulan. Bukan haji saja. Ya. Kalau dia haji dua kali, haji pangkat dua namanya. Ya. Maka ini penyebutan-penyebutan tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Sebab itu bisa mengganggu apa? Mengganggu keikhlasan. Ya. Maka dasar pokok adalah seorang memelihara keikhlasannya. Ya. Dia membayangkan bahwa ini haji adalah ibadah yang agung, rukun Islam yang keempat yang ingin dia tegakkan. Iya. Suatu hal yang dengannya dia ingin meraih surga. Harapan yang sangat besar. Tidak perlu dia pikirkan. Iya. Dari pujian manusia, dari bagian-bagian dari kehidupan dunia yang hina. Maka keikhlasan perlu dijaga dan dipelihara. Iya. Perlu dijaga dan dipelihara. Maka ini etika pokok bagi siapa yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Iya. Mendapatkan haji yang mabrur. Selain daripada itu, hendaknya amalan itu dijaga di atas tuntunan Nabi. Dibersihkan dari bid'ah, dari khurafat, dari hal-hal yang menyelisih perintah Nabi. Ya, dan itulah pentingnya kita mempelajari hukum-hukum panduan haji itu bagaimana. Iya. Sebab kalau dia melakukan amalan tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, sia-sia apa yang dia kerjakan. Amalannya tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan dari agama, maka dia adalah perkara yang ditolak. Iya. Dan inilah yang menjadi masalah di pelaksanaan ibadah haji. Kita lihat di tengah kaum muslimin beraneka ragam. Iya. Beraneka ragam pelaksanaan di dalam hajinya. Iya. Dan orang yang tidak belajar begitu sampai di lokasi pelaksanaan haji, dia akan melihat manusia beraneka ragam. Ya, saya beri contoh saja misalnya ketika berisyarat ke Hajar Aswad pada saat tawaf, itu manusia beraneka ragam di situ. Ya, ada yang isyarat Bismillah Allah Akbar satu kali saja, dan ini yang benar. Ya, ada yang dua satu tangan tapi berapa kali dia Bismillah Allah Akbar tiga kali. Ada yang pakai dua tangan. Ada yang setelah itu dia cium tangannya tiga kali. Ya, melihat ini saja sudah bingung. Orang yang tidak belajar tidak mengerti ya, bagaimana tuntunan yang benar, dia bingung. Ini yang benarnya kayak bagaimana? Iya. Maka seorang perlu pengetahuan supaya dia ketika melaksanakan ibadah berpijak di atas ilmu. Tidak ikut-ikutan kepada orang. Tapi dia berpijak di atas tuntunan Al-Quran dan hadis. Iya. Dan inilah yang menentukan kebaikan dari ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi siapa yang ingin mendapatkan umrah yang diterima dan haji yang mabrur, hendaknya dia bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Iya. Dia memohon supaya hajinya diterima. Sebab adanya kerendahan hati dan kesucian jiwa di dalam bertobat, ini menunjukkan ketakwaan di dalam hati. Dan itu adalah sebab diterimanya amalan. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa saja. Maka harus dia bersihkan dirinya dari dosa dan kejelekan. Karena itu ketika dia berangkat, ya, Dia dalam keadaan banyak bertobat, beristighfar, memohon ampun terhadap lembaran-lembaran kejelekan yang sudah berlalu di dalam kehidupannya. Kalau dia berbuat kezaliman di tengah manusia, dia memohon maaf akan hal tersebut. Ketika dia akan berangkat, antara dia dan saudaranya ada hal berkaitan dengan hati, jarak jauh antara keluarga dan yang lainnya. Dia mengambil maaf di situ agar supaya dia berangkat dalam keadaan jiwanya tenang dan di kondisi ketakwaan yang baik sehingga amalannya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang itu berbekal dengan ketakwaan dan amalan salih. Karena di ayat di pembahasan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka hendaknya dia berbekal dengan ketakwaan, dengan amalan salih, dan dia berbekal dari keperluan perjalanan apa yang mencukupinya. Keperluan perjalanan apa yang mencukupinya, agar supaya dia mampu melakukan perjalanan tanpa menadahkan tangannya kepada manusia. Kemudian yang keempat, bagi siapa yang ingin mendapatkan hayya mabrur, hendaknya dia berbekal dari harta yang halal. Berbekal dari harta yang halal dan berlepas dari harta yang haram, agar supaya diterima doanya, diterima ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang disebutkan di dalam kelanjutan hadits, seorang lelaki yang melakukan perjalanan, melakukan perjalanan dalam keadaan aut-autan rambutnya penuh dengan debu, dia menadahkan tangannya ke langit, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku," tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Nabi sebut. Dia berkata, "Wa mata'amuhu haram," makanannya haram. "Wa mashrabuhu haram," minumannya haram. "Wa gudiya bil haram." Dan dia tumbuh dari hal yang haram, hidup dari hal yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Dan ini kondisi orang yang melakukan ibadah haji, khususnya di hari Arafah. Manusia datang dalam keadaan semuanya sama. Tidak ada yang membedakan manusia di hari ini. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat, antara yang kaya dan si miskin, yang terpandang dan dari kalangan biasa. Semuanya sama. Semuanya datang dalam keadaan menanggung kesulitan di hari tersebut, di mana manusia berdesak-desakan di kondisi banyaknya atau di kondisi cuaca kadang yang berdebu. Maka dalam kondisi yang seperti ini, di tengah semuanya melakukan perjalanan, ini adalah waktu yang sangat cocok dan tempat yang sangat mustajabah doa. Tempat yang sangat mustajabah doa, apalagi di hari Arafah. Itu adalah hari yang syaitan tidak pernah terlihat lebih hina kecuali di hari Arafah, karena banyaknya Allah membebaskan leher-leher manusia dari api neraka. Maka ini keutamaan yang agung, dan ini didapatkan apabila dia mengambil dari sumber penghasilan yang halal, dari harta yang halal. Kemudian juga diantara kriteria haji yang mabrur adalah seorang mempelajari hukum-hukum haji. Agar supaya hajinya di atas tuntunan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Lita'khudhu anni manasikakum." "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian semua mengambil tata cara manasik kalian dariku. Disuruh para sahabat untuk belajar dari Nabi bagaimana tata cara manasik haji yang benar, ya, agar supaya pelaksanaan hajinya sesuai dengan apa yang dituntunkan. Kemudian hendaknya seseorang yang menunaikan ibadah haji memilih kawan-kawan perjalanan yang baik, orang-orang yang salih, agar supaya di tengah perjalanannya, ya, menjadi rangkaian ibadah yang indah, ada saling ingat mengingatkan di dalam ketaatan. Apabila terjadi kekeliruan, ada yang menegur. Dan ini dari keindahan orang yang berkawan dengan orang-orang yang salih, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya dia hindari mengganggu manusia, mencela, apalagi berbuat kefasikan, berbuat hal-hal yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang kewajiban haji itu telah tetap padanya, maka tidak boleh dia melakukan rafath. Rafath, hubungan suami istri atau apa-apa yang merupakan pendahuluannya. Fusuk, dan tidak boleh dia melakukan kefasikan-kefasikan dari dosa besar mengganggu manusia maupun yang lainnya. Wala jidal, dan tidak boleh pula dia berjidal, berdebat dengan kebatilan. Iya. Adapun kalau saling nasihat menasihati, menegur orang yang melakukan kekeliruan, itu dari bentuk dakwah di jalan Allah. Saling berwasiat dalam ketakwaan, yang seperti itu tidak ada masalah. Iya. Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan, iya, agar supaya haji dan umrah itu menjadi hal yang indah bagi seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi berkata, "Imanun billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi tanya lagi, "Tsumma madza?" Kemudian apa setelah itu? Kata beliau, "Jihadun fi sabili." Berjihad di jalannya. Qila tsumma madza? Kemudian ditanya lagi, apa setelah itu yang lebih afdal? Kata Nabi, "Hajjun mabrur." Haji yang mabrur. Dan juga masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatku ummuhu." Siapa yang haji karena Allah, perhatikan syaratnya, karena Allah, ada keikhlasan. "Falam yarfud," dia tidak melakukan rafath. "Walam yafsuq," tidak melakukan kefasikan. Maka dia akan kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Iya. Dia akan kembali seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, iya, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ya, kami melihat bahwa jihad ini adalah amalan yang paling afdal. Maka tidakkah kami para perempuan juga ikut berjihad?" Maka Nabi bersabda, "La, tidak. Walakin afdal al-jihad al-hajjul mabrur." Jihad yang paling afdal bagi kalian adalah haji mabrur. Haji yang apa? Haji mabrur. Dan ini jihad bagi para perempuan. Maka kalau dilaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan, maka ini adalah hal yang terindah bagi seorang hamba. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa haji seorang itu dikatakan mabrur atau tidak, itu dilihat pengaruhnya setelah haji. Iya. Dilihat pengaruhnya setelah haji. Jadi kalau pelaksanaan ibadah hajinya memberi pengaruh pada jiwanya, memberi pengaruh pada dirinya, nah inilah baru terlihat bahwa hajinya adalah haji mabrur. Jadi kalau dia setelah lepas dari ibadah haji terlihat perubahan yang lebih baik di dalam kehidupannya, dalam sisi ibadah kepada Allah, maka ini ciri bahwa hajinya adalah haji apa? Haji yang mabrur. Iya. Dan ini pokok pembahasan, sebenarnya perlu diuraikan, hanya saja kesempatan untuk kali ini ringkas tidak mencukupi kita. Mungkin saya akan terangkan pembahasan tentang mana-mana dan keagungan ibadah haji. Ya, pokok-pokok dan pelajaran penting di dalam ibadah haji saya akan uraikan besok nanti insyaallah taala di pelajaran tafsir ayat-ayat seputar haji. Baik, kita fokus di pembahasan ini untuk menjelaskan panduan praktis pelaksanaan ibadah haji. Masih dalam pendahuluan, perlu saya ingatkan bahwa pelaksanaan ibadah haji atas setiap muslim dan muslimah itu adalah suatu kewajiban sekali dalam seumur. Iya. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat. Sebab haji salah satu dari rukun Islam yang lima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki hak terhadap manusia agar manusia ini wajib menunaikan haji ke Ka'bah, ke Al-Bait, bagi siapa yang memiliki kemampuan. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Iya, dan salah satunya adalah al-hajj. Adalah melaksanakan ibadah haji. Adalah melaksanakan ibadah haji. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tapi perlu saya ingatkan, ya, bahwa kewajiban haji ini, demikian pula kewajiban umroh ini kewajiban yang berlaku dalam umur sekali saja. Kalau dia sudah haji sekali, sudah umroh sekali, maka sudah gugur kewajibannya. Ya, karena itu harus dilihat ya, jenis haji yang diambil. Nanti saya akan terangkan haji itu ada 3 jenis manasik. Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Haji tamattu dan haji qiran ini dia gabungkan haji dan umroh di dalamnya. Ya kalau dia hajinya tamattu dan qiran sudah cukup, haji dan umrohnya kewajibannya sudah gugur. Tapi kalau dia hajinya ifrad saja, dia baru melaksanakan kewajiban haji, belum melaksanakan kewajiban umroh. Maka dia wajib mendatangkan lagi umrah di kesempatan yang lain. Iya. Baik. Jadi haji dan umrah ini adalah kewajiban sekali dalam seumur. Iya. Dan disunnahkan untuk sambung menyambung dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Susulkanlah antara haji dan umroh itu. Haji, setelah haji, dia haji lagi. Setelah haji lagi. Susul menyusul. Kenapa? Sebab haji dan umroh ini, itu menggugurkan dosa-dosa. Fa'innahuma yamfiyanid dunub wal faqr. Karena haji dan umroh, menggugurkan dosa dan kefakiran. Dosa dan kefakiran digugurkan oleh haji dan umroh. Seperti karatan, itu gugur kalau dimasukkan ke dalam api. Besi berkarat kalau sudah dipanggang api, karat itu tidak akan melekat di besi, semuanya akan jatuh. Demikian pula dosa dan kefakiran gugur tatkala apa? Seorang menunaikan ibadah ini. Maka ini ibadah haji dan umrah adalah ibadah mensucikan jiwa, menggugurkan dosa dan kesalahan. Iya. Dan menambah kebaikan untuk seorang hamba, dibukakan pintu rezekinya, iya, digugurkan kefakirannya. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa kewajiban haji dan umroh itu disyaratkan 5 syarat. Orang yang haji dan umroh dikatakan dia wajib haji dan umroh apabila terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Ada syarat keislaman. Karena itu orang kafir kalaupun dia melakukan haji dan umroh dia diterima darinya. Syarat yang kedua, dia adalah orang yang waras. Harus waras. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak waras diikutkan haji dan umrah, maka itu tidak dihitung apa-apa baginya. Kapan dia sadar, dia wajib mengulanginya. Sebab belum menggugurkan kewajibannya. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan al-bulugh. Disyaratkan dia balig. Iya. Syaratkan dia sudah balig. Anak kecil, kalau dibawa haji dan umroh, orang tuanya dapat pahala. Tapi itu belum menggugurkan kewajiban. Belum menggugurkan apa? Kewajiban. Nanti begitu dewasa, iya, anak ini mengulangi haji dan umrohnya. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan, dia adalah seorang yang merdeka. Ya, bukan seorang budak. Nah, ini pembahasan memang disebut di dalam pembahasan fikih terkait dengan hukum-hukum ya perbudakan. Walaupun sekarang ini tidak ada ya apa yang disebut dengan perbudakan. Baik. Kemudian yang kelima, dia memiliki kemampuan dari sisi harta dan dari sisi fisik. Dia memiliki kemampuan dari sisi harta dan sisi apa? Sisi fisik. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki hak terhadap manusia, bahwa manusia ini wajib menunaikan haji bagi siapa yang memiliki kemampuan. Jadi syaratkan dia memiliki kemampuan, dan kemampuan ini terkait pada dua hal. Terkait pada kemampuan harta dan terkait pada kemampuan fisik. Kalau ada orang dari sisi fisik dia mampu menunaikan ibadah haji tapi tidak ada hartanya, maka ini dikatakan tidak mampu. Demikian pula kalau ada orang yang punya harta tapi dari sisi fisik dia tidak mampu menunaikan ibadah haji karena sudah tua renta misalnya, atau dia lumpuh, iya, maka di kondisi ini dia sendiri tidak wajib menunaikan ibadah haji. Tapi dia boleh mewakilkan orang untuk apa? Orang untuk menghajikannya. Iya. Dan ini mungkin saya akan bahas juga tentang masalah mewakilkan. Baik. Khusus untuk perempuan, ditambah syarat keenam. Khusus untuk perempuan. Ditambah syarat keenam. Yaitu syarat perempuan ini harus memiliki mahram. Harus memiliki mahram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafirul mar'a illa ma'a dhi mahram." Dan jangan sekali-kali seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Ya, maka seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya istriku dia akan keluar melakukan ibadah haji sendirian, tidak ada mahram. Padahal saya telah tercatat wajib hadir di perang ini dan perang itu." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu ikut pergi bersama istrimu, antar dia haji." Digugurkan kewajibannya ikut perang oleh Nabi, disuruh mengantar apa? Istrinya, agar supaya istrinya memiliki mahram. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan mahram untuk perempuan. Jadi kalau dia tidak memiliki mahram, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Tidak ada kewajiban haji baginya. Ya, kalau misalnya ada seorang perempuan pergi menunaikan ibadah haji, dia menyelisih ketentuan, tidak ada mahramnya, maka dia berdosa karena melakukan perjalanan tanpa mahram, tapi hajinya terhitung syah. Hajinya terhitung apa? Terhitung syah. Hanya saja dia berdosa karena melakukan apa? Perjalanan tanpa mahram. Iya. Baik. Jadi ini syarat kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, dan seorang hendaknya mengambil ihtisab pada apa yang dia curahkan di dalam menunaikan ibadah. Apakah dari sisi fisiknya dia ada persiapan dalam hal tersebut? Iya. Kalau dia tahu di musim haji itu banyak berjalan, ya, dia sudah punya kesiapan, ya, supaya nanti di musim haji dia berjalan sejauh manapun dia punya kemampuan untuk berjalan. Ya, dan ini perlu latihan, ya, perlu dia mengambil dari persiapan sebelum dia berangkat. Demikian pula kalau misalnya dalam perjalanan ada perbekalan yang perlu dia siapkan, maka tidak perlu khawatir. Ya, sekadar sebesar harta yang dia keluarkan untuk ibadah hajinya, itu pula kadar pahala yang dia terima. Maka semakin banyak masyakkah, kesulitan yang dia hadapi, dan dia semakin banyak mengerahkan tenaga di dalam melaksanakan suatu ibadah, maka pahalanya akan menjadi semakin besar. Karena kaidah umum dalam syariat kita, inna idhamal jaza ala qadri idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya kesusahan di dalam menjalankan ibadah tersebut. Iya. Kemudian yang perlu saya terangkan juga sebagai pendahuluan, bahwa boleh mewakilkan bagi siapa yang tidak mampu dari sisi fisik, tapi dia punya kemampuan dari sisi harta, dia boleh mewakilkan ya, orang untuk haji. Boleh mewakilkan orang untuk menghajikannya. Seperti orang yang sudah tua renta, atau dia sakit dengan penyakit yang tidak bisa sembuh. Seperti dia lumpuh misalnya. Ya. Adapun kalau dia buta, buta ini bukan penghalang. Seorang yang buta bisa dia berjalan, ada yang menuntunnya. Dan itu tidak ada masalah. Iya. Dan itu dihitung masih dalam kemampuan, bukan halangan kebutaan. Baik. Jadi dia boleh mewakilkannya. Dan kalau dia mewakilkan, maka dia wakilkan kepada orang yang sudah haji. Dia wakilkan kepada siapa? Orang yang sudah haji. Ya. Karena itu pernah ada orang yang bertalbiyah, didengar oleh Nabi dia bertalbiyah, labbaika an syubruma. Ya Allah, saya bertalbiyah untuk syubruma. Maksudnya dia bertalbiyah menyebut orang yang ingin mewakilkan orang hajinya. Maka Nabi bertanya kepadanya, siapa syubruma ini? Maka orang ini menjawab, dia adalah saudaraku atau kerabatku. Iya. Maka Nabi bertanya, kamu sendiri, apakah kamu sudah haji? Kata orang ini, belum. Kata Nabi, hujja an nafsika thumma hujja an syubruma. Pertama, kamu haji dulu untuk dirimu. Setelah itu, baru kamu haji untuk siapa? Untuk syubruma. Ya. Jadi syaratkan orang yang mewakilkan, dia sendiri harus sudah haji. Ya. Dia sendiri sudah haji. Setelah haji, ya, dia boleh mewakili orang lain. Nah, kemudian yang mewakilkan ini, dia mewakilkan satu orang saja. Ya, dan sekarang saya perlu mengingatkan ya, sebab ini kejadian ya sudah dari dahulu. Ada sebagian orang memang kerjaannya seperti itu. Di musim haji dia cari orang-orang yang mau dihajikan. Ya, kadang satu orang dia kumpul 10 orang mau dihajikan. Semuanya diterima. Sini-sini. Ya, biar saya hajikan. Dan ini tidak syah. Sebab satu orang dia hanya bisa mewakilkan berapa? Untuk satu orang saja. Dia bisa mewakilkan 10 orang. Iya. Siapa yang meninggal dan dia memiliki harta, maka awal kewajiban dari harta itu setelah ditunaikan utangnya, maka dipotong dari hartanya jumlah supaya bisa memberangkatkan orang untuk menghajikannya. Iya. Setelah itu hartanya baru dibagi secara warisan. Iya. Baru dibagi secara warisan. Jadi ini dari kewajiban pada orang-orang yang meninggal dan dia belum haji. Ahli warisnya harus melihat. Kalau keluarganya belum haji dan dia punya harta, maka dari hartanya diambil dan diberikan kepada orang yang bisa menghajikan orang tersebut. Iya. Harus dipotong darinya hal yang dengannya dia menghajikannya. Iya. Kemudian seorang ketika menghajikan, tidak ada masalah dia mengambil pemberian yang dia jadikan bekal di dalam perjalanan. Sebab dimaklumi bahwa pelaksanaan ibadah itu perlu perbekalan. Iya. Dan akan datang nanti di penjelasan gambaran-gambaran yang menampakkan akan hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini beberapa pendahuluan yang ingin saya ingatkan. Iya. Dan tentunya awal kali seorang berangkat dari negerinya untuk menunaikan ibadah haji, itu dianggap dia seorang musafir. Seorang yang melakukan perjalanan. Nah, kalau dia musafir, perlu diingat, musafir itu ada etika dan adab-adabnya. Iya. Apalagi safarnya untuk sebuah ibadah. Iya. Safarnya untuk sebuah ibadah. Dia membaca dari doa safar. Iya. Dan sebelumnya, dia menjaga keikhlasannya, berwasiat kepada keluarganya. Iya. Kemudian kalau dia punya hutang atau punya apa, dia tulis semuanya. Agar supaya hak-hak manusia tidak ada yang terlantar. Ya. Kemudian hendaknya ketika dia melakukan perjalanan, ya, dia membaca dari doa-doa yang disyariatkan pada keluarga yang dia tinggalkan. Dia membaca astaghfirullah alladzi la tadiu wada'i'u. Ketika dia melakukan perjalanan, dia membaca bismillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya dari doa. Ya. Sebab ini doa safar apabila dipahami itu memberikan pengaruh dalam perjalanan dan memberikan pengaruh akan makna perjalanan yang dia lakukan. Ketika dia baca doa ini, Maha Suci Allah yang memudahkan untukku perjalanan ini. Ya. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasai kendaraan ini dan kami semua akan kembali kepadanya. Karena itu kata para ulama, perjalanan di dunia itu mengingatkan akan perjalanan ke negeri akhirat. Perjalanan ke negeri akhirat. Karena itu sebagian as-salaf, kalau dia sudah berada di atas untanya, siap melakukan perjalanan haji, ya, ia menangis. Menangis, berlinang air matanya. Ketika ditanyakan hal tersebut kepada mereka, dia berkata, saya mengingat bagaimana perjalananku ke negeri akhirat. Di perjalanan haji ini, apabila diiringi dengan dia membaca doa, ini melahirkan mana-mana yang agung dalam membentuk jiwa dan membentuk ibadah. Iya. Baik. Jadi ini beberapa etika yang perlu saya ingatkan dan hendaknya seorang hamba memperhatikan dari wirid dan doa-doa. Ketika dia singgah di suatu tempat, dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ketika dia memasuki sebuah negeri, dia membaca Allahumma rabb hadhihi rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal ardhina sab' wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna wa rabbash shayatin wa ma adlalna as'aluka khayra hadhihi alqarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udzu bika min hadhihi alqarya wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya. Jadi doa boleh dia baca, ya, dia lantunkan. Dan ini perlu persiapan. Karena itu saya sekali lagi ya selalu mengingatkan bahwa siapa yang menunaikan ibadah haji, dia perangkaian ibadah. Harus ada persiapan. Banyak tempat-tempat berdoa di dalamnya. Akan kita terangkan nanti bahwa di rangkaian perjalanan haji sekurangnya ada 6 tempat berdiri berdoa. Memang disyariatkan khusus berdiri berdoa di sini, memperpanjang doa. Iya. Karena itu kalau dia sendiri berjalan, ya, dia sedikit menghafal doa. Ya, sedikit menghafal doa. Tidak ada persiapan apa yang akan dia baca. Ya, ini artinya dia telah melantarkan dirinya, menelantarkan kesempatan. Ya. Karena itu dia banyak mencari doa-doa yang cocok untuk dia baca, yang cocok untuk dia mohon. Ya, kalau dia ingin minta doa dalam bahasa Indonesia juga tidak ada masalah. Dia catat, dia tulis apa yang perlu dia doakan. Dan itu adalah tempat-tempat mustajabah. Iya. Sebagian dari orang-orang yang pernah haji, ya, berkata berdoa saja. Dan saya biasanya kalau berdoa, ya, saya hanya memberikan tanda benar saja. Yang mana yang sudah terkabul, yang mana yang belum. Iya. Hanya menunggu terkabulnya saja. Nah, jadi dari hal-hal yang baik, kesempatan yang bagus untuk digunakan. Baik, jadi ini pendahuluan untuk kita di dalam memasuki materi. Pembahasan yang kedua, ya, bagian yang kedua dari pembahasan kita di hari ini, saya akan memberikan gambaran ringkas bagaimana tuntunan pelaksanaan ibadah haji itu. Iya. Yang pertama, haji itu dari sisi manasiknya itu terbagi 3. Ada haji tamattu, yang pertama. Yang kedua ada haji qiran. Dan yang ketiga ada haji apa? Ada haji ifrad. 3 jenis. Dan seorang ketiga ingin masuk di dalam menunaikan ibadah haji, dia pilih salah satu dari 3 jenis ini. Iya. Tapi yang paling afdolnya adalah haji apa? Haji tamattu yang paling afdolnya. Yang paling utamanya. Nabi memang ketika beliau haji, haji beliau di Hajjatul Wada, beliau hajinya haji qiran. Karena beliau membawa apa? Membawa hewan sembelihan dari Madinah. Ya. Karena beliau bawa hewan sembelihan, makanya beliau gabungkan antara haji dan umrah. Tapi beliau sendiri, ya, menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan haji tamattu. Menunjukkan bahwa tamattu bagi orang yang tidak, bagi orang yang haji itu asalnya yang paling afdal. Asalnya yang paling utama. Ya, sebab dia gabungkan antara haji dan umrah, dia selingi dengan tahallul. Dia selingi dengan tahallul. Jadi ada tiga, ya. Ada haji apa namanya? Tamattu, kemudian ada haji qiran dan haji ifrad. Ya. Saya bahas secara ringkas dulu apa itu haji tamattu. Jadi haji tamattu secara umum dia gabungkan antara haji dan apa? Haji dan umrah diselingi dengan tahallul. Diselingi dengan tahallul. Apa itu tahallul? Ini istilah-istilah ya, harus dipahamkan. Tahallul itu adalah di kondisi halal. Kalau dia sedang haji dan umrah, itu dia di kondisi haram namanya. Ya. Apa artinya di kondisi haram? Saya akan berikan satu bab khusus nanti tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar pada saat melakukan ibadah haji dan umrah. Larangan tidak boleh dilakukan. Salah satunya, seorang memakai kain ihram. Tidak boleh dia memakai kain yang disambung dengan jahitan. Tidak boleh memakai wangi-wangian dan seterusnya ya, yang kita akan terangkan. Jadi ada kaidah tahallul. Iya. Jadi kalau dia tamattu, dia umrah dahulu. Setelah umrah, setelah potong rambut, nah, setelah itu dia halal lagi. Boleh dia pakai baju biasa lagi. Ya, boleh dia hubungan dengan istrinya. Jelas ya? Baik. Begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, maka di pagi harinya sebelum matahari terbenam, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu siang, dia sudah pakai pakaian ihram lagi. Kemudian dia bertalbiyah untuk haji. Bertalbiyah untuk apa? Untuk haji. Iya. Jadi globalnya bahwa haji tamattu itu dia gabungkan antara haji dan umrah. Diselingi dengan apa? Diselingi dengan tahallul. Iya. Karena dia selingi dengan tahallul, maka di haji tamattu itu wajib untuk menyembeli seekor kambing. Kalau dia tidak bisa menyembeli seekor kambing, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia pulang ke rumahnya. Ini haji tamattu namanya. Kalau haji qiran, ini haji yang kedua, bentuk yang kedua. Dia menggabungkan haji dan umrah dalam satu pelaksanaan, tidak ada tahallulnya. Iya. Tidak ada tahallulnya. Jadi begitu dia datang ke Mekah, dia melakukan umrah, setelah melakukan sa'i, dia tidak potong rambut. Setelah melakukan sa'i, dia tetap pakai pakaian ihram. Pakaian ihramnya tetap dia pakai, tidak dia tanggalkan. Pelanggaran-pelanggaran dalam ihram yang dilarang tetap dia tinggalkan, tidak boleh dia dekati. Begitu masuk musim haji, sudah. Dia langsung lanjutkan dengan haji. Iya. Dan ini untuk qiran juga wajib untuk menyembelih seekor apa namanya? Hadyu. Iya. Baik. Ini haji qiran. Kalau haji ifrad itu pelaksanaan haji saja, tidak ada umrahnya. Jadi yang masuk untuk haji saja. Dia masuk untuk haji saja, tidak ada umrohnya. Jadi ini tiga jenis manasik. Iya. Tiga jenis manasik. Ditentukan. Apa manasik yang paling cocoknya. Dan paling afdolnya tadi saya katakan haji apa? Haji tamattu. Sebab ini dia gugurkan dua kewajiban sekaligus. Kewajiban haji dan kewajiban apa? Kewajiban umrohnya. Ya, dari sisi amalannya juga lebih banyak amalannya dan lebih banyak ketaatan yang dilakukan di dalamnya. Ya. Sebab kalau haji tamattu itu kewajiban sa'inya dua kali. Haji tamattu dua kali sa'i. Tapi kalau haji qiran sa'i cukup satu kali. Kalau awal kali dia datang dia sudah sa'i, begitu setelah tanggal 10 di tawaf ifadah, dia tidak perlu sa'i lagi. Dia tidak perlu sa'i lagi. Iya. Jadi ini yang membedakannya. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga sebagai apa namanya? Pendahuluan, gambaran ringkas untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji sederhana. Ya, ibadah haji itu bermula dari seorang melakukan ihram dari miqat. Jadi rangkaian pertama dia tahu hukum-hukum seputar ihram. Apa itu ihram? Kemudian yang kedua, dia perlu tahu mikot itu apa. Mikot ini adalah tempat dia memulai pelaksanaan ibadah hajinya. Dia tahu apa hukum mikot, di mana mikot, tempat memulai ibadah haji. Kemudian dari mikot, dia menuju ke Mekah. Di Mekah yang perlu dia kenal adalah Ka'bah dan Sa'i, tempat Sa'i, dua tempat. Sebab ini terangkai. Iya. Dia tahu, harus tahu apa itu tempat tawaf Ka'bah, di mana dia tawaf, dan dia juga perlu mengenal apa itu tempat Sa'i, di mana dia Sa'i. Iya. Ini terkait dengan pelaksanaan umroh dan terkait dengan pelaksanaan hajinya kelak. Kalau masuk di pelaksanaan hajinya, maka pada tanggal 8 Dzulhijjah, awal rute perjalanan jemaah haji adalah dia ke Mina. Dia ke Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah, dan itu disebut dengan nama Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, ke Mina. Iya. Dia berada di Mina. Diusahakan kalau dia mampu berada di Mina sebelum duhur, supaya dia masuk ke situ, ke Mina, melakukan 5 waktu sholat. Di qasar tidak dijamak. Dia melakukan duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Semuanya di waktunya masing-masing. Setelah matahari terbit, ya, tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Jemaah haji berangkat menuju ke Arafah untuk wukuf. Iya, untuk wukuf. Sebaiknya dia tiba di Arafah sebelum matahari tergelincir. Iya. Kita akan rinci nanti ya pembahasan tentang Arafah. Di sini masih pembahasan perjalanan global. Baik. Jadi berjalan ke Arafah. Dia berada di Arafah, kalau dia masuk sebelum matahari terbenam, dia wajib menunggu di Arafah sampai matahari terbenam. Pada tanggal 9 ini. Setelah matahari terbenam, barulah berjalan menuju ke Musdalifah. Di Arafah, ya, itu dia hanya melakukan sholat duhur dan asar saja, di jamak takdim. Di jamak di depan. Adapun sholat maghrib dan isya, itu nanti dia lakukan di Musdalifah. Jadi setelah matahari terbenam, melakukan perjalanan ke Musdalifah. Melakukan perjalanan ke mana? Ke Musdalifah. Iya. Di Musdalifah dia mabit bermalam. Disunnahkan bermalam hingga sholat subuh. Setelah sholat subuh disunnahkan dia berdiri berdoa hingga matahari mau terbit dan sudah mulai menguning matahari itu mau keluar. Kemudian dia tinggalkan Musdalifah menuju ke Mina. Ini tanggal 10 sudah. Tanggal 10 ini yang disebut sebagai apa namanya? Yaumun Nahar. Dan di hari Nahar ini kita akan terangkan ada 4 amalan yang disyariatkan dilakukan. Yang pertama lempar Jamaratul Aqabah, yang kedua dia menyembeli, yang ketiga bercukur, dan yang keempat tawaf ifadah. Ini tanggal 10. Setelah tanggal 10 dia balik lagi ke Mina. Tanggal 10-nya dia balik lagi ke Mina. Jadi dia bermalam di Mina mulai dari malam tanggal 10, tanggal 10 malam atau malam ke 11, iya. Kemudian dia berada di Mina tanggal 11, 12 dan 13. Iya. Boleh dia berakhir sampai 12 saja, dan itu disebut nafar awal. Nafar pertama, orang yang berangkat pertama. Dan kalau dia ingin akhirkan lebih afdal, dia menunggu sampai tanggal 13. Setelah tanggal 13 selesai dia di Mina, kembali lagi ke Mekah. Kalau dia sudah mau melakukan perjalanan, dia tutup dengan tawaf apa? Dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dengan itu selesai sudah pelaksanaan apa? Pelaksanaan ibadah haji dan umroh seseorang. Jadi ini gambaran global ya. Gambaran global bagaimana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Baik, saya rinci satu-satu. Lebih saya berikan gambaran global untuk 3 jenis manasik. Jadi pertama kita tamattu dahulu. Tamattu dari miqat, ya. Untuk tamattu dari miqat dia memakai kain ihram lengkap. Ya, sudah lengkap semuanya. Kemudian dia bertalbiyah, dia membaca labbaik Allahumma umrah. Ya, dia baca talbiyah untuk umrah saja. Dan boleh dia lengkapi labbaik Allahumma umrah mutamattian ilal hajj. Ya Allah, saya bertalbiyah umrah, tamattu digabungkan ke haji. Iya. Setelah dia bertalbiyah, dia masuk ke Mekah. Yang pertama dia lakukan adalah tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, cukur. Setelah cukur, dia halal. Boleh memakai pakaian biasa lagi. Iya. Maka dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum matahari tergelincir, sebelum siang hari, dia menanggalkan seluruh pakaian biasanya dan dia pakai lagi pakaian ihram. Iya, dia bersiap berihram lagi. Dan dia bertalbiyah dari rumahnya masing-masing. Kalau dia di hotel, dari hotelnya masing-masing, di penginapannya masing-masing. Ya, atau boleh juga kalau dia keluar, yang jelas dari tempatnya, dia sudah bertalbiyah. Setelah itu menuju ke Mina, tanggal 8. Ya. Dari Mina, menuju ke Arafah, tanggal 9. Dari Arafah, sore harinya menuju ke Musdalifah, bermalam. Ya. Di Musdalifah. Tanggal 10 pagi hari, di Musdalifah, dia menuju ke pelemparan Jamratul Aqabah. Setelah itu menuju ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Ya, dan ini tentunya ada selingan ya dengan menyembelih dan cukur. Ya, setelah tawaf ifadah, ya. Dan setelah tawaf ifadah, kalau dia mutamatti, setelah itu sa'i lagi, dua kali dia sa'i. Jadi ada sa'i, ada tawaf pertama, tawaf kudum, tawaf ketiga datang umrah, dan sa'i setelahnya, dan tawaf yang kedua, tawaf ifadah namanya di dalam rangkaian haji, dan ada sa'i lagi. Setelah sa'i, mutamatti kembali ke mana? Kembali lagi ke Mina. Kemudian dia duduk di Mina. Di tanggal 11, dia melempar 3 jamroh. Sebab pelemparan jamroh itu ada 3. 1, 2, 3. Ya. Yang pertama disebut Jamratul Sugra. Yang kedua Jamratul Wusta. Yang ketiga Jamratul Aqaba. Kalau di tanggal 10 yang dilempar satu saja. Yang paling akhir saja yang dilempar. Ya, kalau kita dari Musdalifah berjalan, itu kita akan ketemukan 3 pelemparan. Pelemparan yang pertama dilewati, yang kedua dilewati, yang terakhir yang dilempar, tanggal 10. Tapi kalau tanggal 11, 12, dan 13, tiga-tiganya dilempar. Bermula dari yang pertama, kemudian yang kedua, yang pertama yang, apa namanya, paling dekat dari Mina, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Dan yang ketiga ini, itu yang paling jauh dari Mina, dan dia yang paling dekat kemana? Paling dekat ke Mekah. Iya. Dan mungkin kita akan melihat nanti ya gambar-gambarnya di selar pembahasan nanti. Baik. Setelah selesai dari Mina, orang yang haji tamattu menuju ke Mekah. Kalau dia sudah mau pulang, maka akhir keberadaannya dia tutup dengan tawaf. Dan ini disebut tawaf wada. Dengan itu selesai sudah, sempurna sudah pelaksanaan apa? Ibadah hajinya. Ini haji tamattu. Haji yang kedua, haji apa tadi? Yang kedua? Haji qiran. Haji qiran dari miqat, dia bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Atau umratan wa hajjan. Ya Allah, saya bertalbiyah untuk haji dan umrah. Dia talbiyah dua sekaligus. Haji dan apa? Haji dan umrah sekaligus dia talbiyah. Kemudian dia datang ke Mekah. Pertama dia tawaf. Setelah itu dia sa'i. Dan sa'i ini boleh dia undurkan. Boleh dia undurkan nanti di musim haji sekalian. Tapi kalau dia kedepankan, maka dia punya kewajiban satu kali sa'i saja. Iya. Setelah sa'i, maka tidak ada cukur rambut. Dia tetap pakai pakaian ihram. Dia tunggu sampai tanggal 8. Begitu tanggal 8, langsung dia menuju ke mana? Menuju ke Mina, Yaumut Tarwiyah. Ya, tidak ada talbiyah baru lagi sebab dia sudah masih dalam keadaan ihram, belum lepas ihramnya. Tanggal 8, kemudian ke Arafah tanggal 9, ke Musdalifah malamnya, tanggal 10 ke Mina lagi melempar Jamratul Aqabah, kemudian dilengkapi dengan tawaf ifadah. Kalau dia sudah tawaf sebelumnya, sudah sa'i sebelumnya, dia tidak perlu lagi sa'i di situ. Langsung dia balik ke Mina, melempar tanggal 11, 12. Kalau dia ingin keluar tanggal 12 itu nafar awal. Ya, ingin dia undur sampai 13 itu yang paling afdal ya. Setelah itu dia kembali ke Mekah, setelah itu tawaf apa? Tawaf ada pulang. Itu haji qiran. Iya. Baik. Kalau haji ifrad, iya. Dia sama seperti itu. Tapi niatnya hanya satu saja. Dia niat untuk haji. Iya. dia niat untuk haji. Dan ini keistimewaannya haji ifrad, memang kadang diperlukan untuk orang yang terlambat masuk ke Arafah. Jadi misalnya seorang masuk ke Mekah, dia masuk sudah tanggal 9 malam dia masuk. Tidak ada kesempatan lagi untuk apa? Umrah dahulu. Bisa luput waktunya. Maka dia langsung saja ke Arafah. Langsung ke Arafah, kemudian ke Mina, kemudian dia tawaf sa'i. Setelah itu dia lanjutkan hari-hari Mina, tanggal 11, 12, 13, setelah itu dia tawaf wada, selesai sudah hajinya. Itu haji ifrad. Iya. Dan memang haji ini dimudahkan, ya alhamdulillah diberikan tiga jenis manasik sebab keadaan manusia beraneka ragam. Waktu manusia itu beraneka ragam. Iya. Baik, jadi ini gambaran global ya tentang apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan haji itu. Kemudian dari gambaran global juga yang saya ingin ingatkan, dan ini kaidah dasar dalam pelaksanaan ibadah haji. Rukun haji itu ada empat. Rukun haji ada berapa? Ada empat. Dan kewajiban haji ada tujuh. Rukun umroh, iya, ada dua. Baik. Jadi ini kaidah dasar yang perlu dipegang. Ya, rukun umroh ada tiga dan kewajibannya ada dua. Ya, saya ulangi, kaidah dasarnya untuk haji rukunnya ada berapa? Ada empat. Kewajibannya ada tujuh. Untuk umroh rukunnya ada tiga. Kewajibannya ada dua. Ini dasarnya. Kenapa saya ingatkan dari awal ini? Sebab ini terkait dengan keabsahan haji. Rukun, kapan dia tinggalkan, batal hajinya. Batal umrohnya. Tidak dihitung sama sekali. Kalau kewajiban dia tinggalkan, iya, itu boleh dia tambal, boleh dia tutupi dengan menyembelih dam. Dengan membayar dam. Nah, ini kaidah dasar perlu saya ingatkan. Iya. Karena itu seorang yang ingin masuk di pembahasan haji, ya dia perlu mengetahui yang mana yang diharuskan, yang mana yang perlu dia jaga, ya, dan yang mana yang harus dia dahulukan. Baik, saya mulai dulu dari rukun apa namanya haji. Ya, rukun haji ada berapa tadi? Ada empat. Yang pertama dari rukun haji adalah niat masuk ke dalam ihram. Niat masuk ke dalam haji. Jadi berihram niat masuk ke dalam haji. Ini rukun yang pertama. Iya. Rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Sebab Nabi bersabda al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Iya. Kemudian rukun yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Baik, ini empat rukun haji. Adapun kewajiban haji ada tujuh. Kewajiban yang pertama, dia melakukan ihram dari miqat. Melakukan ihram dari miqat. Saya akan rinci nanti ya, miqat itu ada berapa, di mana saja tempatnya memulai pelaksanaan ihram itu. Kewajiban yang kedua, iya, adalah dia berada di Arafah. Kalau dia masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Ya, misalnya ada yang masuk ke Arafah duhur, dia wukuf di Arafah duhur, maka dia wajib tinggal di Arafah sampai matahari terbenam, wajib. Kalau misalnya ada yang terlambat masuk ke Arafah, dia datang ke Arafah jam 10 malam, sini tidak ada masalah, dia lewat saja tidak apa-apa. Masuk Arafah lewat saja tidak apa-apa, sudah cukup. Tapi kalau dia masuk dari siang sebelum matahari terbenam atau sore, maka dia wajib untuk diam di Arafah, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Iya, sampai matahari terbenam. Ya, karena itu hati-hati ya di Arafah. Iya, dan saya akan terangkan nanti ya, beberapa kesalahan yang kadang terjadi di Arafah itu. Kemudian yang ketiga dari kewajiban adalah mabit di Musdalifah. Bermalam di mana? Di Musdalifah. Kemudian yang keempat, dari kewajiban haji melempar jamratul aqabah. Melempar jamrah al-aqabah. Dan melempar jamrah di 3 hari, tanggal 11 dan 12. Iya. Serta 13 ya bagi siapa yang nafar tsani. Kemudian kewajiban yang lima, yang kelima adalah mencukur ya, atau menggundul. Kemudian kewajiban yang keenam, tidur di Mina. Wajib untuk mabit di Mina. Dan kewajiban yang ketujuh adalah tawaf wada. Tawaf wada. Ini khusus untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk perempuan yang haid dan nifas, tidak wajib mereka tawaf wada. Dan ini insyaAllah akan kita terangkan. Baik. Jadi itu rukun haji dan kewajiban haji. Adapun umrah, umrah itu ada tiga rukunnya. Yang pertama adalah niat masuk ke dalam ihram, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tawaf, dan yang ketiga sa'i. Ini tiga rukun umrah. Iya. Adapun kewajiban haji, kewajiban umrah ada dua. Yang pertama adalah dia berihram dari miqat, kemudian yang berihram dari tempat yang halal, ya, bukan tanah haram. Kemudian yang kedua dia menggundul atau mencukur. Iya, menggundul atau mencukur. Baik. Jadi ini rukun dan kewajiban haji serta rukun dan kewajiban umrah. Iya. Rukun dan kewajiban umrah. Umrah itu bisa dilakukan sepanjang tahun, umrah. Mau umrah kapan saja tidak ada masalah, sepanjang tahun bisa umrah. Tapi kalau haji, haji itu terikat waktu. Pelaksanaan haji itu hanya di 3 bulan saja. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Iya. Dan inti pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti insyaallah taala. Baik, dengan ini selesai sudah apa penjelasan tentang gambaran global bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu. Sekarang saya akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu penggambaran secara mendetail bagaimana pelaksanaan apa ibadah haji tersebut. Iya. Baik. Yang pertama yang perlu diterangkan di sini, kita bermulai dari miqat, pembahasan miqat. Iya. Miqat itu dari kata waktu. Ya. Dan waktu kadang berkaitan dengan masa, kadang berkaitan dengan tempat. Miqat kadang berkaitan dengan masa, berkaitan dengan waktunya, dan berkaitan dengan tempatnya. Ya, karena itu pelaksanaan ibadah haji itu terkait dengan waktu dan terkait dengan miqat. Ya. Ibadah haji miqat dari sisi waktunya, waktunya saya sudah sebut tadi. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, dia masuk ke Mekah dengan niat umrah sekaligus untuk haji, maka boleh saja. Dia umrah, umrahnya ini dia niatkan untuk haji tamattu. Setelah itu dia halal. Dia tunggu saja 2 bulan di Mekah sampai apa? Sampai masuk. Iya. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi ini nunggunya lama ya. Iya, dan ini akan menjadi repot bagi orang yang haji qiran. Kalau dia haji qiran, dia masih di bulan Syawal niatnya niat qiran, maka dia harus pakai pakaian ihram 2 bulan. Ya. Ini repot kalau dia pakai haji apa? Haji qiran. Jelas ya? Demikian pula kalau dia haji ifrad, sama seperti itu. Tapi kalau dia tamattu santai. Setelah cukur rambut sudah halal lagi. Ya, di sisa menunggu. Nah, ini keistimewaannya apa? Tamattu. Ya, baik. Berkaitan dengan tempat, ya, kita lihat di gambar ya. Tempat. Dan lihat itu Ka'bah. Ya. Dari Ka'bah, ya. Di sekitarnya miqat itu semuanya ada lima, lima miqat. Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam hadis beliau, kata Ibnu Abbas, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dal Hulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taukid, memberikan apa, menetapkan tempat memulai ibadah haji dan umrah untuk penduduk Madinah itu berada di Dhul Hulaifah. Ya, Dhul Hulaifah. Itu kita lihat Dhul Hulaifah di dekat Madinah. Dan ini miqat penduduk Madinah. Sekarang ini disebut dengan nama Bir Ali atau Abar Ali. Iya. Bir Ali atau Abar Ali. Dhul Hulaifah namanya. Jelas ya? Dan ini miqat yang paling jauh dari Mekah. Miqat yang paling jauh dari Mekah. Sekitar 450 kilo. Iya. Itu perkiraan ya, mungkin tepatnya 438 atau sekitar itu. Iya. Ini miqat untuk penduduk Madinah dan siapa yang melewatinya. Miqat yang kedua, wali ahli Syam Al-Juhfa. Untuk penduduk Syam itu di Al-Juhfa. Iya. Di Al-Juhfa kita lihat masih 87 kilo dari Mekah. Dan ini penduduknya untuk penduduk Syam, orang-orang yang haji dari negeri Syam, dari Yordania, dari Suria, dari Mesir, dari Maroko, semuanya lewat situ. Iya. Baik, ini miqat yang kedua. Dan sekarang ini dia tidak disebut Juhfa, masuk ke wilayah Rabik namanya. Orang berihram dari Rabik. Iya. Kemudian miqat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wali ahli Najd Qarnul Manazil. Dan bagi penduduk Najd itu di Qarnul Manazil. Ya, itu lihat Qarnul Manazil. Ya. Dari sisi jarak ya. Disebut 94 kilo. Ini kayaknya ada kekeliruan sedikit ya. Juhfa mungkin 97 atau 98. Sebab Qarnul Manazil itu miqat yang paling dekat, bukan Juhfa yang paling dekat. Qarnul Manazil yang paling dekat. Dan ini sekarang Qarnul Manazil masuk di wilayah Taif. Masuk di wilayah Taif. Jadi orang-orang yang haji dari arah Riyadh, Bahrain, ya, dan ke belakang sana, semuanya melewati Qarnul Manazil yang sekarang disebut dengan nama As-Sailul Kabir. Disebut dengan nama As-Sailul Kabir. Nah, ini miqat yang ketiga. Miqat yang keempat, Yalamlam. Wali ahli Yaman, Yalamlam. Dan untuk penduduk Yaman, itu namanya Yalamlam. Ya, sekarang nama sekarangnya itu disebut dengan nama As-Sa'diyah. Ya, disebut nama As-Sa'diyah. Baik. Ini jaraknya untuk penduduk Yaman, demikian pula dari wilayah Saudi sendiri dari arah selatan, orang yang datang dari Samitah, dari Jizan, ya, dari Yaman, itu semuanya lewat Yalamlam. Kita orang Indonesia kalau kita berangkat ke Saudi, ke Mekah, itu pasti lewat Yalamlam. Miqat kita di mana? Di Yalamlam. Dan ini miqat yang keempat. Iya. Baik, dan yang kelima itu diterangkan di hadis yang lain, Datu Irq. Dan ini miqatnya penduduk apa? Irak. Miqatnya penduduk Irak. Baik. Jadi ini lima miqat. Dan subhanallah, ya. Tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi ini sebagai awal pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ya, itu tidak lepas dari manusia dari penjuru dunia manapun dia datang, pasti dia akan melewati salah satu dari lima ini. Tidak ada yang keluar darinya. Dan ini dari tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi mikot, ketika sudah seorang sudah mengetahui mikot, hukum dari baik. Jadi setelah kita mengetahui ya lima mikot ini, dan ini adalah mikot-mikot untuk permulaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Jadi siapa saja yang ingin haji dan ingin umroh harus melewati mikot tersebut. Iya. Pada dat mikotnya sendiri, datnya, tidak mesti seorang berada di mikotnya. Tapi di mikot atau yang sejajar dengannya. Yang sejajar dengannya. Karena itu tidak mesti seorang masuk ke dalam mikot. Ya. Dia berada di situ baru ihram, baru dia keluar. Tidak. Ya. Tapi yang diinginkan dia berada di mikot dan apa yang sejajar dengan mikot. Karena itu boleh seorang berihram dari atas pesawat. Boleh. Ya. Nah, dari mikot punya ketentuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahunna lahunna wa limata ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajj wal umrah." Kata Nabi, mikot-mikot ini itu adalah untuk penduduk negerinya dan bagi siapa yang melewatinya. Dari orang yang hendak melakukan haji dan umroh. Ya. Jadi kalau kita misalnya orang Indonesia. Indonesia biasanya haji itu. Tiap tahunnya ada dua gelombang. Ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua. Gelombang pertama itu ke Madinah dahulu. Dari Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Dari Indonesia ya. Ya kalau kita gelombang pertama untuk haji, kita ke Madinah dulu. Berarti mikot kita nanti adalah mana? Adalah mikot penduduk Madinah. Kita lewat Dhul Khulaifah nanti. Dari Dhul Khulaifah kita berihram. Iya. Tapi kalau kita gelombang kedua, maka mikot kita adalah Yalamlam. Maka dari atas pesawat harus sudah siap berihram. Karena itu dari kesalahan umum, banyak jemaah haji ihramnya nanti di Jeddah. Dan Jeddah itu bukan mikot. Tidak ada di dalam satu hadis pun. Jangankan dalam satu hadis, sepotong hadis pun tidak ada. Menyebutkan bahwa Jeddah adalah apa? Adalah tempat untuk melakukan mikot. Iya. Kecuali kalau dia penduduk negeri itu. Orang Jeddah, memang orang Jeddah. Dari Jeddah dia mikotnya. Iya. Tapi kalau kita dari belakang Jeddah, kita dari belakang mikot, begitu melewati mikot, kita harus mikot di tempat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi siapa yang melewati Jeddah, dia mikot dari Jeddah, dia wajib balik lagi ke mikot. Wajib balik ke mikot. Kalau dia tidak balik, dia wajib membayar menyembelih seekor kambing, bayar dam. Sebab dia meninggalkan kewajiban. Saya sudah sebutkan tadi, dari kewajiban haji adalah apa? Ihram dari mikot. Itu dari kewajiban haji. Iya. Baik. Jadi ini penjelasan tentang mikot, ya. Bahwa seorang wajib berada di mikot tersebut atau melewatinya atau sejajar dengannya. Iya. Kemudian amalan yang dilakukan bagi seorang yang sudah mendekati mikot, ya, disunahkan untuk dia mandi. Dia menanggalkan semua pakaian yang tidak boleh dipakai. Khusus untuk laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan. Untuk laki-laki. Kalau perempuan bebas ya dalam hal pakaian. Perempuan bebas. Ya, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. Nah. Maka dia memakai kain ihram. Mandi sebelumnya. Kalau dia ingin, laki-laki ingin memakai wangi-wangian tidak ada masalah. Ya. Tapi wangi-wangian yang tidak tercium bau, tapi tidak ada bekas di badannya. Ada bau, tapi tidak ada bekas. Ya kalau misalnya masih kelihatan putih-putihnya, masih tersentuh, itu tidak boleh ya. Sebab dia pada saat ihram tidak boleh menyentuh wangi-wangian sama sekali. Tapi kalau dia misalnya berikan wangian di kepalanya atau di jenggotnya, setelah itu sudah kering, masih tercium bau, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau datnya masih ada, itu dilarang. Kalau datnya masih ada. Kalau perempuan, dia memakai wangi-wangian, hanya yang berwarna saja. Tidak boleh ada baunya, kalau perempuan. Tidak boleh memiliki bau. Iya. Kalau memiliki warna, tidak ada masalah. Tapi berbau tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian bagi orang yang ihram, begitu dia mau berihram, ya, dibolehkan dia memotong kukunya dan memotong rambutnya. Ya. Apakah rambut, kumisnya atau rambut kemaluannya, ketiaknya. Ya. Agar supaya jangan sampai ketika dia melakukan ihram, dia potong kuku atau dia potong ini karena dia pandang, dia perlu melakukannya. Maka dianjurkan untuk dia potong dari awal supaya dia tidak perlu lagi memotong di saat pelaksanaan. Ya. Tapi ini disyaratkan bagi orang yang tidak ingin berkurban. Ya, kalau dia berkurban dan masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, itu tidak boleh dia memegang rambut, tidak boleh dia memotong rambut, kuku dan mencabut kulitnya, tidak boleh. Baik. Ya. Dan pada saat melakukan ihram, dia boleh memakai kain ihram ini. Kalau dia misalnya di Medina, mulai dari Medina, dia boleh memakainya di hotelnya. Ya. Kalau misalnya dia naik pesawat, dia boleh, misalnya dia berat, pakai kain ihram di mana? Di atas pesawat, maka dia boleh memakai dari bandara atau memakai dari rumahnya. Ya, tidak ada masalah. Dan itu alhamdulillah dimudahkan. Alhamdulillah hal tersebut dimudahkan. Ya. Dan sebenarnya perkara jangan dipersulit. Ya. Sebagian orang kadang menganggap kenapa banyak dari jemaah haji Indonesia mikotnya di Jeddah. Ya. Karena mereka katakan kalau dibuat mikot dari pesawat, nanti rame pesawatnya, tidak cukup untuk apa? Untuk menampung orang yang mau ganti baju. Ya. Bisa dia lakukan sebelum berangkat. Ya. Jelas ya? Atau dari bandara dia sudah memakai bawahan, ya, kain ihram, dan dia memakai jubah misalnya menutupi, begitu sampai di atas pesawat sisa dia lepas. Kemudian dia pakai apa? Ridanya selesai. Itu dimudahkan. Ya. Jadi perkara-perkara jangan dipersulit. Ya. Justru akan menjadi sulit kalau dia melewati mikot, sebab dia harus balik lagi. Kalau dia tidak balik, bayar apa? Bayar dam. Baik. Iya. Kemudian pada saat ihram ini, dia pada saat ihram tidak ada solat khusus disebut dengan nama solat ihram. Ya, tidak ada solat khusus. Iya. Jadi kalau dia masuk ke mikot pas adzan solat, dia ingin solat, tidak ada masalah. Atau dia masuk ke mikot, kemudian dia baru wudu, lalu dia solat dua rakaat, solat sunnah wudu, tidak ada masalah. Tapi solat sunnah khusus dua rakaat ihram, itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentangnya. Baik. Iya. Kemudian setelah siap semua, ya, dan kita akan terangkan nanti ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di saat ihram. Jadi kalau dia sudah siap semua, sudah siap, maka dia hadirkan kembali niatnya. Ingat ya, bahwa niat masuk ke dalam ihram itu tadi apa? Rukun haji dan umrah. Niat masuk ke dalam ihram. Ya, setelah itu dia disunnahkan melafadzkan. Disunnahkan untuk apa? Melafadzkan talbiyahnya. Bukan niat yang dilafadzkan, sebab niat tidak bisa dilafadzkan. Ya, niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Ya. Tapi dia lafadzkan sebab Nabi menganjurkan hal tersebut. Kalau dia haji tamattu, dia membaca labbaik Allahumma umrah. Boleh begitu, dan boleh juga dia membaca labbaik Allahumma umratan mutamattian ilal hajj. Iya. Itu kalau haji tamattu. Kalau haji kiram, dia membaca talbiyah labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kalau haji apa? Kiram. Kalau haji ifrad, dia hanya membaca labbaik Allahumma hajjan. Iya, itu talbiyahnya. Apa itu yang dia baca. Inilah yang dikerjakan pada saat seseorang berada di miqat. Iya. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan untuk orang yang melakukan haji dan umrah. Ya, kalau dia masuk di dalam pelaksanaan ibadah haji, masuk di dalam pelaksanaan umrah, iya, itu artinya dia sedang berihram. Jadi ada ketentuan-ketentuan, perkara-perkara tidak boleh dia dekati. Dan perkara yang tidak boleh dekati ini yang disebut dengan nama mahdurat al-ihram. Larangan-larangan di dalam berihram yang tidak boleh dilakukan. Dan itu ada 9 larangan tidak boleh didekati. 9 perkara tidak boleh didekati saat berihram. Iya. Baik, yang pertama adalah izalatus sya'r, menghilangkan rambut. Iya. Saya bahasakan dengan bahasa lebih luas ya, menghilangkan rambut. Saya tidak pakai kata mencabut. Ya, sebab ada orang tidak mencabut tapi dia mencukur. Iya. Jelas ya? Dan juga saya tidak memakai kata mencukur rambut sebab ada orang yang mencabutnya. Karena itu kalau saya bahasakan menghilangkan rambut itu lebih umum. Dihilangkan dalam bentuk apa saja. Dan rambut yang dimaksud semua rambut, rambut kepala, rambut ketiak, rambut kemaluan, rambut apa namanya yang tumbuh di hidung, ya, rambut kumis, rambut betis, itu semuanya masuk ya. Nggak boleh didekati. Iya. Nggak boleh didekati. Karena dalam Al-Quran Allah firman, "Wala tahliku ru'usakum." Jangan kalian menggundul kepala-kepala kalian hatta yablughal hadyu mahillah. Sampai sembelian tiba ke tempatnya. Iya. Dan ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ini larangan yang pertama yang tidak boleh didekati pada saat ihram. Ya, kalau misalnya dia mandi kemudian pakai sampo, ada rambutnya yang jatuh, tidak ada masalah. Sebab itu di luar kesengajaan. Atau dia bersisir, habis wudu dia sisir, kemudian ada jatuh rambutnya, ini juga tidak ada masalah. Iya. Jelas ya? Atau dia misalnya merapikan jenggotnya, tiba-tiba ada ikut rontok, ini tidak ada masalah. Sebab itu bukan di luar, bukan dari kesengajaannya. Itu di luar apa? Kesengajaan. Yang kedua dari larangan adalah memotong kuku. Iya. Memotong apa? Kuku. Demikian pula dia menghilangkan dari kulitnya yang melepuh. Iya. Jadi tidak boleh seorang itu memotong kukunya. Tidak boleh dia memotong kuku tangan maupun kaki. Iya. Kalau ada kulitnya di tangan maupun di kaki melepuh, iya, dia hilangkan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah. Dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil ya. Itu pelanggaran yang kedua. Atau larangan yang kedua yang tidak boleh didekati. Larangan yang ketiga yang tidak boleh didekati adalah menutup kepala. Dan ini larangan khusus untuk laki-laki. Menutup kepala dengan hal yang bersambung dengan kepala. Jadi kalau dia tutup kepalanya pakai kopiah, pakai topi, atau pakai imamah, atau dia pakai jaket ada tutup kepalanya bersambung, ya, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia pakai payung itu tidak ada masalah sebab ini tidak bersambung. Ya, ya, di musim haji kadang ada sebagian orang bawa model aneh-aneh ya, ada yang bawa pelindung kepala jauh-jauh di atas tapi sudah dipasang di atas kepala, tapi payungnya jauh ke atas. Ini dianggap bersambung sebenarnya. Ya, walaupun payungnya ke atas, tapi dia bersambung ke kepala, dipasangnya. Kalau dia pakai tangan, nah ini baru tidak bersambung. Ya. Demikian pula kalau dia naik mobil, ya naik mobil tertutup dengan atap mobil, tidak bersambung, tidak ada masalah. Ya, karena itu jangan terlalu ekstrim. Ya. Ada sebagian orang yang tidak mau naik mobil, karena merasa apa? Ini menutup kepala. Dan ini hal yang berlebihan. Baik. Jadi tidak boleh menutup kepala. Iya. Sebab Nabi ketika ada orang yang meninggal dari jemaah haji, Nabi perintah supaya dimandikan, dikafani dari kain ihramnya sendiri. Tapi Nabi berkata, "La tukhammiru ra'sahu wala wajha." Jangan kamu tutup kepalanya dan wajahnya. Sebab dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Iya. Jadi masih dianggap dia sebagai seorang yang ihram. Karena itu tidak boleh ditutup kepalanya dan tidak boleh ditutup mukanya. Menutup muka keseluruhan tidak boleh. Tapi kalau dia pakai masker perlu, tidak ada masalah. Iya. Baik. Kemudian dari demikian pula kalau misalnya dia perlu bawa barang, dia bawa barangnya, dia letakkan di atas kepala, itu tidak ada masalah. Sebab ini bukan menutup, dia bawa barang di atas kepala bukan untuk menutup kepala, tapi untuk apa? Mengangkat barang. Demikian pula kalau dia tidur misalnya, ya begitu dia bangun, tahu-tahu dia sudah tutup dirinya pakai selimut, ya ini juga tidak ada masalah. Sebab itu di luar kesadarannya, di luar kesadarannya. Baik. Jadi ini larangan yang ketiga ya, untuk perempuan bebas. Pakaiannya dalam hal ini bebas, perempuan harus menutup ya seluruh dari tubuhnya. Kemudian yang keempat dari hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang ihram, dia tidak boleh memakai kain yang disambung dengan jahitan. Dan ini khusus untuk laki-laki. Tidak boleh memakai kain yang disambung dengan jahitan. Iya. Jadi kalau seperti kain yang kita pakai ini, baju sekarang, semuanya disambung dengan jahitan. Iya. Seperti sarung, sarung kan bersambung dengan jahitan. Iya. Tapi kalau sambungan sarung ini dilepas, nah itu boleh dipakai, tidak ada masalah. Sebab dia tidak disambung dengan jahitan. Karena itu kain ihram, sudah dimaklumi apa kain ihram itu. Semua orang tahu ya. Apa yang disebut dengan kain ihram. Kain ihram itu terdiri dari dua. Untuk laki-laki. Ada sarungnya. Dan ada ridaknya. Dipakai ridak. Kayak berselimut. Ya dipakai sebagai ridak. Untuk bagian atas. Satu dipakai bersarung. Dan satu dipakai untuk menutup atas. Ya. Dan ini ketika memakai kain ihram untuk laki-laki. Kain ihramnya tidak boleh disambung dengan jahitan. Ada sekarang model kain ihram itu. Disambung pakai kancing, ya. Ada kancingnya, ada yang pakai rosleten, itu tidak boleh ya, sebab itu semakna, tidak diperbolehkan. Baik, dan ketika memakai kain ihram, tidak apa-apa dia dobol, kalau misalnya dingin, ini sekarang musim, ada kemungkinan musim haji tahun ini masih dingin, kalau dia pakai kain ihram dobol tidak ada masalah, iya. Dia pakai kain ihram dua sekaligus, dia pakai sarung, tidak ada masalah. Dia selimut dengan dua, tidak ada masalah. Yang dilarang menyambung dengan apa? Menyambung dengan jahitan. Ya, maka dalaman itu dilepas semua. Pakaian dalam dilepas. Sebab itu bersambung dengan apa? Bersambung dengan jahitan. Iya. Baik. Nah, untuk perempuan dalam hal ini bebas pakaiannya. Kemudian berikutnya dari pelanggaran yang tidak boleh dilakukan pada saat ihram, tidak boleh memakai wangi-wangian. Saat ihramnya tidak boleh memakai wangi-wangian. Tapi tadi sebelum ihram itu enggak ada masalah. Kalau sebelumnya tidak ada masalah. Saya misalnya sampai di mikot, saya mandi, setelah itu saya kasih wangi-wangian di kepala atau di jenggot atau di ketiak, itu enggak ada masalah ya. Tapi kalau di badan enggak boleh. Sebab badan nanti bersentuhan dengan kulit, bersentuhan dengan kain. Hal yang bersentuhan dengan kain tidak boleh, sebab tidak boleh memberi wangi-wangian ke kain ihram. Tidak boleh. Iya. Ya kalau di kepala, di jenggot misalnya, atau di ketiak itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sebab tidak menyentuh kain. Iya. Baik. Nah ini Nabi bersabda, wala tamassuhu bitib, jangan kalian sentuh dia dengan wangi-wangian. Tidak boleh sama sekali menyentuh wangi-wangian. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Ya, dan khusus untuk perempuan, ya, perempuan tidak boleh menutup tangan dan menutup muka. Jadi tangannya tidak boleh memakai kos tangan. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang asing di sekitarnya, dia tangannya cukup dia masukkan di bawah jilbabnya. Iya. Dan muka tidak boleh dia tutup memakai apa namanya, memakai burda atau memakai cadar. Iya. Tapi dia tutup dari kainnya sendiri. Kalau misalnya ada orang asing, iya. Jadi lilitan, kalau misalnya dia lilit kepalanya, yang biasanya orang-orang menyebutnya torha, dia lilit kepalanya pakai jilbab, biasanya ada kain yang lebih. Kain yang lebih ini boleh dia pakai untuk menutup apa namanya, muka kalau memang diperlukan. Tapi begitu tidak diperlukan, dia lepas, dia buka. Iya. Adapun kalau kain bersambung dengan penutup muka bersambung dengan kainnya seperti rosletin misalnya, atau dia burda dia pasang khusus, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian dari hal yang dilarang, tidak boleh membunuh hewan buruan di tanah haram. Apakah dia bunuh langsung, atau dia menjadi sebab hewan itu terbunuh, atau dia membantu. Ada orang yang membunuh hewan buruan, dia ikut bantu itu sana hewannya, dia tunjuk misalnya, tidak boleh. Iya. Walaupun dia lihat hewan itu pergi kemana, misalnya dia tanya, ada kamu lihat hewan lewat sini? Tidak boleh dia menjawab, sebab tidak boleh dia membantu sama sekali. Jelas ya? Baik. Dan ini sekarang untuk hewan buruan, ini jarang diketemukan ya di tanah haram kecuali burung-burung merpati dan semisal dengannya, itu memang tidak boleh diganggu. Ya, sebab kalau membunuh satu merpati itu menyembelih seekor kambing. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, nah demikian pula di pada saat ihram, tidak boleh mencabut dari pepohonan yang tumbuh di tanah haram itu, yang tumbuh dengan sendirinya, tidak boleh dicabut. Ya, kecuali kalau dia duri atau yang membahayakan, itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh ada akad nikah. Ya. Jadi tidak boleh dia menikahkan, tidak boleh dia dinikahkan, dan tidak boleh dia melamar pada saat ihram. Dan yang ke delapan, tidak boleh ada pendahuluan-pendahuluan yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Tidak boleh mencium, memeluk, ya. Itu hal yang dilarang. Sebab ini masuk dalam fala rafath, larangan dalam ayat. Tidak boleh ada rafath. Dan yang kesembilan, dan ini larangan yang paling besarnya. Yang kesembilan. Larangan yang paling besarnya. Tidak boleh ada hubungan suami istri. Iya. Kalau ada hubungan suami istri, ini konsekuensinya berat. Kalau dia haji, melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul, dia ada lima konsekuensi. Yang pertama, dia wajib menanggung dosa. Yang kedua, batal hajinya. Yang ketiga, wajib dia menyembelih unta atau sapi. Yang keempat, wajib dia lanjutkan hajinya. Hajinya walaupun batal, tapi wajib dia lanjutkan. Dan yang kelima, dia wajib haji tahun depannya. Ya. Wajib dia haji tahun depannya. Kalau di umrah, dia melakukannya, itu membatalkan umrohnya. Dia lanjutkan umrohnya, dia sembelih seekor apa namanya sapi tadi. Dia lanjutkan umrohnya, kemudian dia wajib mengulangi umroh itu lagi, dan dia menanggung dosa. Ya. Karena itu ini larangan yang paling besar. Tidak boleh bermain-main dengannya. Iya. Baik. Jadi ini sembilan larangan. Sembilan larangan ini. Sembilan larangan ini, ya. Ada yang kalau dilanggar seperti itu tadi, seperti hubungan suami istri ini berat ya, khusus. Ya. Kalau membunuh hewan buruan itu harus dibayar sesuai dengan jenis hewan yang dibunuh. Dan itu ada aturannya. Kalau membunuh merpati, dia kambing. Kalau dia membunuh burung begini, maka dia bayar begini. Itu ada aturannya semuanya di buku fikih. Saya tidak bisa menguraikan di pembahasan ringkas ini. Ya. Kalau akad nikah itu tidak ada. Kalau dia langgar misalnya melakukan akad nikah, itu tidak ada kewajiban apa-apa. Selain daripada itu, dihadapkan dia pada salah satu dari tiga pilihan. Apakah dia menyembeli seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Dia pilih salah satu dari 3. Iya. Baik. Dan di sini perlu saya ingatkan ya, ketika melakukan ihram dan ada pelanggaran, kadang seorang lupa. Ya, dan ini sering terjadi ya, apalagi musim haji namanya beberapa hari. Ya, panjang dia. Apalagi kalau dia melakukan haji apa? Haji qiran tadi. Haji qiran bisa 1 bulan dia pakai ihram. Ya. Kalau misalnya suatu hari dia lupa. Seperti ya, jangankan haji, umrah saja, kadang ada jemaah umrah dari Madinah sudah pakai ihram. Begitu sampai Mekah, sebelum ihram mandi. Begitu mandi dia lupa. Dia ambil tasnya, dia buka, pakai baju biasa. Ya, dia lupa bahwa dia sedang apa? Sedang ihram. Ya. Maka kondisi seorang ingat atau lupa ini ada ketentuan. Kalau dia lupa atau tidak sengaja, tidak ada kewajiban apa-apa. Segera dia tanggalkan, dia tinggalkan yang dilarang itu, kemudian dia pakai ihram, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia sengaja, maka ini yang kena dam tadi yang kita sebutkan. Ya. Kalau dia sengaja, dia kena dam dan berdosa. Kalau sengaja dan tidak ada udzur. Tapi kalau dia sengaja dan ada udzur, seperti ada sahabat yang dia datang di musim haji, datang kepada Nabi. Ya, dalam keadaan kepalanya itu berjatuhan kutu-kutu. Ini luar biasa ya. Penderitaannya, kepalanya penuh apa? Penuh kutu. Jadi kutu itu sudah berjatuhan dari kepalanya. Saking banyaknya kutunya. Bisa dibayangkan betapa beratnya. Maka dia minta izin kepada Nabi untuk gundul. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan dan memberi 3 pilihan. Ya, kalau ada udzur boleh saja, tidak berdosa, tapi dia wajib membayar dam itu tadi, membayar fidyah itu tadi. Apakah itu dia menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin, setiap orang miskin diberi makan setengah sok dari makanan, atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Selesai sudah tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan pada saat ihram. Iya. Kemudian ketika seorang itu masuk, iya. Dan di sini perlu saya ingatkan ya, ada hal-hal yang tidak dipermasalahkan. Dari hal yang tidak dipermasalahkan, mandi. Bagi orang yang mandi, kalau dia junub misalnya dia mandi tidak ada masalah. Juga tidak ada masalah menggunakan sabun. Tapi kalau dia pakai sabun yang tidak ada bau harumnya itu lebih bagus. Ya, walaupun sebenarnya sabun yang harum itu bukan wangi-wangian menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi hati-hatinya ditinggalkan saja. Lebih bagus kita tinggalkan keluar dari silam pendapat. Iya. Demikian pula, iya. Tidak ada masalah seorang perempuan meminum dari apa? Dari minuman dari obat misalnya menghalangi haid dan nifas kalau dia perlukan hal tersebut. Tidak apa-apa pakai kacamata, pakai apa namanya? Handset untuk mendengar ya. Juga tidak ada masalah pakai sabuk, sebab sabuk ini sambungan bukan dengan jahitan tapi dengan apa? Dengan ikatan. Ini tidak ada masalah. Iya. Kemudian juga tidak dipermasalahkan seorang itu membunuh dari hewan-hewan yang mengganggu. Seperti dia membunuh kalajengking, membunuh ular atau yang semisal dengannya, itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian tidak ada masalah pakai jam tangan. Iya. Pakai jam tangan, kalau perempuan misalnya ada gelang di tangannya, itu tidak dipermasalahkan. Ya, sebab ini semuanya tidak terkait dengan hal yang dilarang. Kemudian ketika seorang masuk ke Mekah, harus dia pelajari ketentuan masuk Mekah dan ketentuan masuk Madinah. Sebab ini dua kota, Mekah dan Madinah, dua kota yang diagungkan oleh Allah. Ada hukum-hukum terkait dengannya. Hukum-hukum terkait dengannya. Tidak boleh memotong pepohonan yang tumbuh di situ. Ya. Kemudian tidak boleh seseorang berbuat kefasikan di dalamnya. Ya. Nah, dan begitu seorang masuk ke Mekah, awal kali yang dia lakukan adalah dia memulai dengan tawaf dahulu. Dia memulai dengan tawaf. Iya. Dan ini pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum seputar tawaf. Dan dengan ini insyaallah taala kita sudah masuk membahas detail rincian di pelaksanaan manasik hajinya. Ya, waktu sudah habis untuk sesi ini. Insyaallah taala kita akan sambung nanti di pembahasan setelah sholat asar. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Ya wallahu taala alam. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.